terharu mendengar berita darimu. Oh, angin lalu sampaikan salamku. Sabarlah menanti, aku sangat rindu, hatiku pun rindu. Bilakah engkau datang? Tiada lama lagi. Benarkah katamu? Janganlah kau ragu. Percayalah kasih cintaku untukmu. Tetapku nanti walaupun kau jauh. Engkaulah sayang pelita jiwaku. Percayalah kasih cintaku untukmu. Ini rasanya segera bertemu. Mengapa belum kembali? Sabarlah menanti. Percayalah kasih cintaku untukmu. Tetapku nanti walaupun kau jauh. Engkaulah sayang berita jiwaku. Percayalah kasih cintaku untukmu. Ini rasanya segera bertemu. Kasih, tabahkanlah hatimu. Sabarlah sayang, aku akan segera datang. Nantikanlah aku di rumah tua yang dulu kita pernah bersama.